Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita masih melanjutkan kisah taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an dan dua sahabat yang lainnya radhiyallahu anhuma. Dan kita telah sampai pada ucapan Ka'ab radhiyallahu an ketika istri Hilal bin Umayyah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melayani Hilal bin Umayyah. Nah, karena Hilal bin Umayyah adalah seorang yang sudah sangat tua renta dan tidak memiliki pelayan yang bisa melayaninya, membantu urusannya. Maka Rasulullah SAW memberikan izin kepada istri Hilal bin Umayyah untuk melayani suaminya dengan syarat Hilal tidak mendekatinya, ya, tidak menyentuhnya. Nah, sebagai seorang suami istri tentunya, sepasang suami istri, maka Rasulullah mengingatkan, nah, boleh bagi istri Hilal untuk melayani suaminya, akan tetapi la yaqrabannaki, jangan sekali-kali dia mendekatimu. Naam. Dan istri Hilal menyampaikan, ya, bahwasanya demi Allah, naam, tidak ada sesuatu pun yang menggerakkan dirinya. Ya. Dan terus-menerus menangis setelah kejadian tersebut sampai hari ini. Ya. Akibat dosa dan kesalahan yang dilakukannya karena tidak ikut serta dalam perang Tabuk dan tidak memiliki udzur. Nah, setelah mendengarkan khabar berita bahwasanya istri Hilal meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melayani suaminya, maka sebagian dari keluarga Hilal juga meminta Hilal agar meminta izin kepada Rasulullah untuk istrinya pun melayaninya seperti istri Hilal bin Umayyah. Berkata Ka'ab, faqala li ba'du ahli, sebagian keluargaku berkata kepadaku, sebagaimana yang disebutkan dan diterangkan pada pertemuan yang lalu, nah, akan adanya iskal karena Rasulullah SAW melarang orang-orang untuk berbicara kepada Ka'ab dan dua sahabat yang lainnya. Nah, maka diterangkan oleh para ulama, nah, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, la'allahu ba'du waladihi aw minan nisa'i walam yaqa annahyu an kalami thalatha linisa'i allati fi buyutihim. Ya, bisa jadi yang berbicara kepadanya dari sebagian keluarganya, nah, adalah sebagian anaknya atau istrinya. Nah, karena larangan itu larangan berbicara kepada ketiganya tidak jago. Ya. Kepada anggota keluarganya. Nah. Jadi larangan tersebut, larangan untuk tidak berbicara kepada ketiga orang yang diboikot, dihajar oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka dikecualikan dari orang-orang yang berada di dalam rumahnya. Naam. Dari nisa' allati fi buyutihim. Ini wanita-wanita yang ada dalam rumah mereka. Ini dalam rumah ketiga orang tersebut. Berarti ada kemungkinan, ya, dari salah satu anggota keluarganya, istrinya atau anak-anaknya. Atau awilladhi kallamahu bidzalik kana munafiqan. Atau bisa jadi yang berbicara kepadanya tentang hal itu, ya, yang akan disebutkan meminta izin kepada Rasulullah untuk juga dilayani oleh istrinya adalah seorang munafik. Nah, orang munafik. Aw kana mimman yakhdumuhu wa lam yadkhul fil nahy. Atau bisa jadi juga seorang yang melayaninya yang tidak masuk dalam larangan tersebut. Nah, ada kemungkinan demikian. Ya. Baik. Dan tidak diketahui siapa namanya. Ya. Wallahu a'lam. Berkata sebagian keluargaku kepadaku, "Lau ista'adanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atik." Kalau seandainya engkau meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang istrimu, ini perkara istrimu, ya, agar dia juga melayanimu seperti yang dilakukan oleh istri Hilal bin Umayyah, ya, meminta izin kepada Rasulullah untuk melayani Hilal bin Umayyah. Faqad adina limra'ati Hilal bin Umayyah an takhdumahu. Ya. Nah, sungguh Rasulullah SAW telah memberikan izin, ya, kepada istri Hilal bin Umayyah untuk melayaninya. Nah, ya, Rasulullah telah memberikan izin kepada istri Hilal untuk melayani suaminya. Fakultu, lalu saya pun berkata, "La astadhinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, saya tidak akan meminta izin kepada Rasulullah sallam, ya, fiha, tentang hal tersebut. "Wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah sallam idza sta'adantuhu fiha wa ana rajulun syabun." Saya pun tidak tahu apa yang akan diucapkan Rasulullah SAW, ya, apabila saya meminta izin kepadanya. Ya, saya tidak tahu apa yang akan diucapkan Rasulullah, apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW kepadaku apabila saya meminta izin kepadanya tentang hal tersebut. Ini perihal agar Rasulullah memberikan izin agar istrinya pun melayaninya seperti istri Hilal bin Umayyah. Nah, wa ana rajulun syabun, dalam keadaan saya adalah seorang pemuda yang masih kuat tentunya. Ya. Seorang yang masih muda, masih kuat. Ya, bisa masak sendiri, bisa cuci sendiri. Nah, bisa mengurusi diri sendiri. Masih kuat. Beda dengan Hilal bin Umayyah, sudah tua renta. Ya. Nah. Kalau bisa, "Bidzalika asyra layalin." Nah, lalu hal itu pun berlangsung, ya, selama 10 malam. Nah, saya tetap dalam kondisi seperti itu, ya, ditinggal oleh istri selama 10 malam. Nah, karena ketika malam yang ke-40, setelah berlalu 40 hari, 40 malam, Rasulullah SAW mengutus utusan untuk menyampaikan kepada Ka'ab agar menjauhi istrinya dan agar tidak mendekati istrinya. Maka Ka'ab memerintahkan istrinya untuk pulang ke keluarganya, ya, dan tinggal bersama keluarganya. Nah, maka tinggallah Ka'ab dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan tidak memiliki istri, ya, karena telah disuruh pulang. Nah, karena Rasulullah yang menyuruh agar tidak boleh mendekati istrinya selama 10 malam. Nah, kemudian fakamula lana khamsuna lailatan. Nah, maka setelah genap bagi kami 50 malam. Ya. Min hina nuhya an kalamina. Dari sejak ketika dilarangnya berbicara kepada kami. Ya, ketika orang-orang dilarang berbicara kepada mereka bertiga, kepada Ka'ab, kepada Hilal bin Umayyah, kepada Murarah bin Rabi'. Nah, genaplah 50 malam. Ya, sebagaimana yang telah kita ketahui, mereka bertiga diboikot, dihajar selama 50 malam. Baik. Setelah genap 50 malam, datanglah Bushra. Ya, datang kabar gembira. Ka'ab mengisahkan, summa sallaitu salat al-fajri sabaha khamsina laylatan ala zahri baitin min buyutina. Lalu kemudian saya pun salat subuh di subuh hari yang ke-50. Ya, saya pun salat subuh di waktu, ya, subuh hari ke-50 tersebut. Ala dhahri baitin min buyutina. Nah, di depan rumah kami. Beliau di dalam rumah. Nah, di bagian depan. Ya, setelah itu ketika beliau selesai dari salatnya, nah, fa baina ana jalisun 'ala al-hali allati dzakara Allah ta'ala minna. Maka ketika saya duduk, saya dalam keadaan duduk, saya sedang duduk, alal hal, di atas kondisi keadaan, alladzi dzakara Allah ta'ala minna, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang kami di dalam Al-Quran, wadhaqat 'alayya nafsi wadhaqat 'alayya al-ardu bima rahabat. Ya, sungguh jiwaku sangat sempit, sesak, dhaqat 'alayya nafsi, sempit atasku jiwaku ini. Nah, wadhaqat 'alayya al-ardhu bima rahabat. Nanti kita ulang insyaallah. Nah, dan bumi terasa sempit bagiku. Bima rahubat, padahal bumi itu luas. Ya. Naam. Bumi terasa sempit, naam, terasa sempit bagiku, padahal bumi itu luas. Dalam kondisi yang seperti ini, ya, dalam keadaan yang seperti ini, naam, di hari yang sangat ditunggu-tunggu tentunya. Nah, oleh Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lainnya. Nah, baik. Ketika telah berlalu, ya, dari 10 malam ditinggal oleh keluarganya, sebelum kita sampaikan busyro, kabar gembira yang disampaikan kepada Ka'ab. Nah, Ka'ab bin Malik ketika keluar di waktu subuh, melaksanakan sholat subuh, nah, di masjid tidak ada seorang pun yang berbicara. Nah, kepadanya, ya, dan demikian pula tidak ada yang menjawab salamnya. Nah, kondisi yang seperti inilah, ya, di hari yang ke-50 tadi semakin membuat sesak, ya, jiwanya, dan semakin terasa sempit bumi ini, ya, bagi Ka'ab radhiyallahu anhu. Nah, setelah itu Ka'ab menceritakan, nah, sami'tu sawta sarihin awfa ala sal'. Ya, dalam keadaan yang seperti itu, kondisi yang sangat menyedihkan, ya, bagi Ka'ab, kata Ka'ab, sami'tu sawta sarihin, saya pun mendengar, ya, saya mendengar suara sarikhin, suara orang yang berteriak-teriak, ya, dia sohar syadidan, ini dia berteriak-teriak, ya, saya mendengar suara orang yang berteriak-teriak, sarikh, ya, pelakunya, fa'ilnya, ya, orang yang berteriak-teriak, awfa ala sal'a, awfa ala sal'in. Naam, awfa ala sal'in, yani sa'id ala jabal sal'a. Naam, yang dia menaiki, ya, naik, awfa bimakna irtafa'a, ittala'a. Naam, sa'ida. Naam, sa'ida ala jabal. Nah, irtafa'a, tola'a. Ya. Orang yang teriak tadi ini naik di atas gunung Sal', ya, gunung Sal'in. Nah, gunung Sal' ini, gunung Sal'in ini ada di kota Madinah, ya, letaknya di kota Madinah. Nah, diterangkan bahwasanya orang yang naik di atas gunung Sal'in itu, nah, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kemudian berteriak, ya, menyampaikan kabar gembira kepada Ka'ab. Naam, radhiyallahu anhu. Ya. Dia berteriak, Abu Bakar Siddiq, "Soha, qad taballahu ala Ka'ab." Ya. Dengan suara teriakannya, Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya Ka'ab." Naam. Dengan suara yang lantang, teriak. Qataballahu ala Ka'ab. Ini Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat dari Ka'ab. Yaqulu bi'ala sawtihi. Naam. Yang orang itu dengan suaranya yang tinggi, yang keras, dia mengatakan, "Ya Ka'ab, ya Ka'ba ibn Malik, abshir. Nah, jadi telah kita sebutkan orang yang berteriak ini, menyampaikan kabar gembira ini adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Ka'ba ibn Malik, abshir. Wahai Ka'ba ibn Malik, bergembiralah. Nah, fakharautu sajidan, maka saya pun tersungkur sujud. Ya. Wa'araftu annahu qad ja'a farajun, dan saya mengetahui bahwasanya telah datang jalan keluar yang selama ini ditunggu-tunggu. Jalan keluar yang dimaksud adalah datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas bi taubatillah alaina حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن أي أعلم, آذن أي أعلم ممرته. رسول الله صلى الله عليه وسلم ممرته الناس, ممرته منسيا. Jitu adana bimana a'lama. Naam. Rasulullah SAW memberitahu manusia. Naam. Tentang diterimanya taubat kami oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kami. Ketika beliau salat subuh. Ya. Ketika salla salat al-fajri. Naam. Fadahaba an-nasu yubashirunana. Lalu kemudian manusia datang memberikan kabar gembira kepada kami. Ya. Menyambut kami. Ya. Dengan rasa gembira tentunya. Atas turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang mereka bertiga. Baik. Setelah itu, setelah orang-orang memberikan nah kabar gembira kepada kami, ya, menyambut ya dengan senang hati tentunya akan turunnya wahyu kepada mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat ketiganya. Nah, setelah itu Ka'ab mengisahkan fadhahaba kibali sahibayya mubashirun, lalu orang-orang yang membawa berita gembira pergi kepada kedua sahabatku. Pergi ke kedua sisi sahabatku. Naam. Untuk juga menyampaikan kabar gembira tersebut. Waraqadha rajulun ila farasan. Waraqadha rajulun ilayya farasan. Naam. Ada seseorang yang memacu kudanya ke arahku, ya, kepadaku. Jadi ada dua orang yang datang kepada Ka'ab ibn Malik. Salah satu dari keduanya disebutkan orang itu memacu kudanya, ya, menuju ke arahku, kata Ka'ab. Dan orang itu adalah diterangkan adalah Zubair bin Awam. Nah, Zubair bin Awam. Yang الذي خرج على فرسه الا Zubair bin Awam. Adapun yang kedua, orang yang kedua yang datang kepada Ka'ab, wasa'a sa'in min aslama qibali. Ya. Dan ada seorang yang berjalan dengan cepat, bagaikan berlari, ya, yang berasal dari Bani Aslam, ya, berasal dari Bani Aslam, menuju ke arahku, qibali ay jihati, nعم, qibali ay jihati, nعم, dia menuju ke arahku, ya, orang yang berjalan dengan cepat ini seperti berlari. Nah, yang dia berasal dari Bani Aslam disebutkan namanya adalah Hamzah bin Amr Al-Aslami. Ya. Hamzah bin Amr Al-Aslami. Wa awfa 'ala al-jabal. Dia pun naik di atas gunung tersebut. Nah. Diterangkan pula bahwasanya sahabat yang datang memberikan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik, nah, sebagaimana yang disebutkan, ya, itu Hamzah bin Amr Al-Aslami, demikian pula Zubair bin Awwaq. Adapun sahabat yang datang kepada Hilal bin Umayyah yang datang memberikan kabar gembira kepada Hilal bin Umayyah, ya, dengan diterimanya taubatnya, adalah Sa'id bin Zaid. Nah, adapun yang datang kepada Hilal yang datang membawa berita gembira, nah, akan diterimanya taubatnya adalah Sa'id bin Zaid. وكان الصوت اسرع من الفرس. Dan suara tersebut itu lebih cepat, ya, lebih cepat sampai, ya, daripada kuda, nah, yang dibawa oleh Zubair bin Awam. Jadi seorang yang berteriak dengan suara yang keras, ya, itu terdengar sangat kuat, ya, sampai cepat sampai di telinga Ka'ab bin Malik. Nah, lebih cepat sampai daripada kuda yang dipacu dengan kencang, ya, oleh Zubair untuk menyampaikan kabar gembira kepada Ka'ab, ya, sudah sampai, ya, khabar tersebut, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya. Allah Subhanahu wa taala telah menerima, nah, taubat mereka bertiga. Nah, sahabat Ka'ab dan dua sahabat yang lainnya. Baik, falamma ja'ani ila akhirih, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Allahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan. Tafadhal. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah.